Sepasang suami istri sudah bercerai. Kenapa? Maka mereka sedang ngurus perceraian di kantor agama setempat. Berhubung surat cerainya sampai lama belum jadi juga, suami istri tersebut akhirnya rujuk kembali. Alhamdulillah, rujuk kembali sudah, surat yang pertama dipakai lagi. Jika surat tercerai tersebut jadi, balik nikah lagi, kayak pengantin baru lagi. Cuman ketahuilah bahwa perceraian bukan main-main, wahai ahli iman. Terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan tentu karena satu sebab. Kalau tidak ada sebab lalu cerai, itu orang gila. Ya? Terjadinya perceraian dalam rumah tangga tentu karena sebab. Mungkin percocokan, ketidakcocokan, atau yang macam-macam. Sehingga di dalam Islam, dalam perceraian itu, subhanallah, para kaum pria, bapak-bapak, jangan main-main mengucapkan kalimat cerai, guyonannya pun jadi. Ini harus dipahami. Jangan menjadi lelaki yang tidak punya kelebihan, mau menundukkan istri saja pakai ngancem cerai. Cerai yang kita ucapkan kepada istri dengan guyon pun jadi. Main-main, guyonannya pun jadi. Kemudian setelah itu, Allah memberikan kesempatan untuk berpikir, sehingga ada masa iddah penantian. Dan ada tolak satu dan tolak dua, tolak tiga. Tolak satu, dua masih bisa kembali selagi masa iddah rujuk beres. Tapi kalau sudah tolak pertama kemudian selesai masa iddah, harus nikah baru lagi. Maka dari itu, siapapun yang bercerai lalu ingin rujuk kembali, dipikir ulang. Apa sih yang menjadikan sebab dia bercerai? Kalau ini tidak diselesaikan dulu, kok rujuk kembali, nanti akan terjadi lagi kejadian seperti sebelumnya. Banyak orang ingin rujuk. Kita tanya, apa permasalahanmu cerai dahulu? Lah kalau belum ada keinsapan sebab perceraiannya dahulu, kok buru-buru rujuk? Rujuk mah gampang, paling gampang. Kan sudah masa iddah selesai, datangkan saksi, selesai, akad nikah, ada wali, beres. Cuman yang menjadi masalah perceraian dulu, sebabnya apa? Kalau belum diberesin, lah kok balik lagi? Nanti juga cerai lagi nanti, karena permasalahannya adalah terulang lagi. Sehingga dalam urusan tolak satu, tolak dua itu sebetulnya untuk belajar agar menemukan keindahan. Cerai yang pertama, balik lagi rujuk. Sehingga ada pembenahan di situ. Makanya jangan sampai rujuk kecuali sudah mateng apa yang dipikirkannya. Kemudian harus kembali kepada ulama, caranya selagi sudah kelewat masa iddah, wajib akad baru lagi. Kalau sudah selesai cerai, kalau sudah talak-talak tiga, tidak boleh rujuk kembali kecuali sang istri sudah menikah dengan lelaki lain sampai dikauli hingga cerai lagi dengan suami yang kedua. Kemudian selesai masa iddahnya, baru boleh kembali kepada suami yang pertama.